الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-63 dan setelahnya dari surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang kami ambil dari kalian, perjanjian untuk kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu wa rafa'na fawqakum at-tur, kami angkat bukit Tur atau gunung Tur di atas kalian sama seperti awan. Tapi semua terjadi tentunya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambil apa yang kami berikan kepada kalian. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam menjalankannya. Kalian membaca, mempelajari, mengamalkannya. Kalau tidak, maka kami akan timpakan kepada kalian gunung ini. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhull. Khudhu ma atainakum biqur. Dan ketika kami mengangkat gunung Tur di atas mereka sama seperti awan, kemudian kami mengatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum biqur. Ambil, pelajari, amalkan sekuat kemampuan kalian at-Taurat ini. Kalau tidak, maka kami akan timpakan kepada kalian gunung ini. Masya Allah. Khudhu ma atainakum biqu wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Amalkan apa yang ada dalam At-Taurat, dalam ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Amalkan agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik. Kemudian kalian pun berpaling setelah itu. Kalian sudah berjanji, ternyata kalian mengingkarinya. Tentunya tidak semuanya, sebagian di antara mereka melakukan kejahatan ini, mengingkari apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Tabaraka wa taala. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu. Seandainya bukan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kalian diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat, sehingga kalian pun tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ini semua, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Karena taubat adalah taufik min Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan, maksiat, penyimpangan-penyimpangan. Taubatnya seseorang itu adalah ilham, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, taufik min Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tetap terus-menerus di atas kesalahannya, dosa dan maksiatnya. Tidak diberi taufik sampai dia meninggal dunia, tetap dengan kemaksiatannya, kekufurannya, penyimpangannya. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi orang-orang yang diberi taufik untuk tobat, digerakkan hatinya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, inilah taufik dari Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Tsumma taaba 'alaikum liyatubu." Innallaha huwat tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, mengilhamkan untuknya untuk tobat. Kemudian orang ini pun tobat dan Allah menerima tobatnya. Baik. Maka Allah mengatakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh." Seandainya bukan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian, tetap kalian dengan penyimpangan kalian dan kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Tobat adalah keberuntungan. Tobat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan tobatnya hamba-hambanya. Baik, Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk menerima di malam hari, untuk menerima tobatnya, kesalahannya orang-orang yang bersalah di siang hari. Allah membentangkan tangannya untuk menerima tobat orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Barakallahu fikum. Walaqad alimtum alladziina i'tadaw minkum bis-sabt. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah mengingatkan, walaqad alimtum, wahai anak keturunan Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, barakallahu bikum. Jadi Israel tidak boleh dicela, tidak boleh dimaki, tidak boleh disalah-salahkan, karena Israel adalah nama seorang nabi, barakallahu bikum. Baik. Adapun yang melakukan kesalahan, yaitu orang-orang Yahudi keturunannya yang menyimpang. Barakallahu fiikum. Walaqad alimtum, wahai orang-orang Yahudi, kalian telah mengetahui, kalian masih ingat bapak moyang kalian dahulu kala. Alladzina i'tadaw minkum bis-sabt, yang sebagian di antara kalian ini i'tadaw, melakukan pelampauan batas. Baik. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah di hari Sabtu. Baik. Hari Sabtu ibadah mereka lakukan. Dan mereka tidak boleh mengambil ikan, tidak boleh mencari ikan dengan cara apapun, memancing, memukat, apapun tidak diperbolehkan. Tapi justru di hari Sabtu itu ikan-ikan dekat-dekat dengan mereka, sampai ke pinggir-pinggir pantai mereka lihat ikan-ikan itu. Tapi nampak ikan-ikan itu. Akan tetapi kalau selesai hari Sabtu, hari Ahad dan seterusnya, ikan itu tidak nampak. Mereka harus pergi jauh-jauh untuk mencarinya dan menangkapnya. Tapi di hari Sabtu mereka diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul-betul mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini? Menjauhkan diri dari larangannya. Masya Allah. Ujian berat Kemudian salah seorang di antara mereka mencoba untuk mengail mancing ikan, mengambilnya. Kemudian mereka memakannya. Terus demikian. Kemudian mereka mencoba untuk membakarnya. Aroma ikan bakar kan lain. Tapi orang semua tahu aroma ikan bakar. Oh. Tapi kemudian yang lainnya mengatakan, ih, ada orang mengail ini, ada yang bakar ikan. Tapi kemudian ikut juga mengambilnya, melakukan hal yang sama. Dari 1-2 orang, 3-4-5 dan seterusnya. Mereka juga melihat, tidak ada apa-apa ini, tidak ada sesuatu, kejadian-kejadian, tidak ada hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan. Sehingga banyak di antara mereka yang melakukan perbuatan ini. Jadi, banyak. Masih ada mereka di antara mereka yang menasihati, mengingatkan, wahai kaum, kalian tidak boleh melakukan ini. Allah telah melarang kita untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Tidak boleh kalian melakukannya. Barakallahu fiikum. Di kejadian ini ada tiga kelompok. Pertama yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menangkap ikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang melarang. Baik. Melarang dari melakukan perbuatan maksiat ini, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menasihati, ada masih yang mengingatkan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang melarang, orang-orang yang melarang. Baik. Ini ada di sampai sekarang ini, barakallahu fikum. Sudahlah, kalian tidak usah larang-larang mereka. Biarkan saja mereka dengan kezalimannya, dengan kesesatannya, dengan penyimpangannya. Kalian tidak perlu gubris urusan orang, urusan kalian sendiri yang kalian urus. Tidak perlu urus orang lain. Kan tipe manusia ini kan begini modelnya. Jadi, ada yang melanggar, ada yang melarang, orang yang melanggar. Mengingatkan nasihati. Ada yang melarang, orang yang melarang. Subhanallah. Yang selamat ini hanya yang satu ini. Yang melarang melakukan perbuatan maksiat. Masya Allah. Walaqad alimtumul ladina atarau minkum bisabt. I'tada. Baik. Melakukan pelampauan batas. Melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Sabtu diagungkan untuk melakukan, barakallahu fikum, melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di riwayat yang lain mereka mengatakan, oh, kita tidak menangkapnya di hari Sabtu. Kita hanya pasang jaring di hari Jumat. Pasang jaring di hari Jumat. Kemudian ketika hari Sabtu ikan pada datang, dari hari Ahad kita ambil itu ikan. Ini hilah. Ini hilah, tipu daya yang mereka lakukan. Atau mereka membuat lubang-lubang atau sumur-sumur. Atau perangkap-perangkap. Ketika ikan pada datang, sudah terperangkap, tidak lagi bisa keluar. Mereka mengambilnya di hari Ahad. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tartakibu martakabal yahud. Matastahilluna ma harramallahu bi adnal hiyal. Jangan kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam tipu daya. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan mereka lemak, mereka mengatakan, oh, kita tidak makan lemak. Lah terus apa? Mereka lemak itu mereka cairkan sehingga menjadi minyak, dan minyak itu mereka jual dan uangnya mereka makan. Baik. Padahal dalam hukum Allah Subhanahu wa taala idza harrama syai'an harrama tsamana. Allah kalau mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan harganya. Baik. Kalau ada mengatakan, "Oh, kita tidak tidak makan, barakallahu fikum. Tidak minum khamar atau tidak makan lemak." Tapi mereka menjual belikannya, mereka ambil keuntungan. Baik. Maka mereka mencairkan lemak itu sehingga menjadi minyak dan mereka menjualnya dan mereka memakan hasil jualan minyak tersebut atau lemak tersebut. Walaqad alimtum alladziina atadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Baik. Maka ketika mereka tetap terus menerus melakukan itu, sudah diingatkan, diingatkan, diingatkan, tetap saja dengan perlakuannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka diubah jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Baik. Muncul pertanyaan, apakah sekarang ini monyet-monyet dan babi-babi adalah keturunan Yahudi? Tidak. Babi-babi dan monyet-monyet sudah ada sebelumnya. Dan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah wujudnya menjadi binatang, mereka tidak akan pernah bisa memiliki keturunan. Barakallahu fikum. Di malam hari mereka barakallahu fikum dimasak, dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Baik. Biasanya tetangga mereka mendapati di subuh hari, di pagi hari sudah ada hiruk pikuk, tanda adanya kehidupan. Baik. Hiruk pikuk sudah mulai ada kegiatan, sama seperti kehidupan manusia kalau subuh sudah mulai ada kegiatan. Baik. Di rumah masing-masing sudah macam-macam lah kehidupan seseorang, kehidupan masyarakat. Tapi ini mereka tidak dapati suara-suara itu. Ada apa gerangan dengan tetangga sebelah kita ini? Ketika mereka menengok, tidak ada sepi. Sepi. Mereka mencoba mendatanginya. Ternyata mereka sudah berubah wujud. Menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Mereka pun menangis, menangisi dan meratapi keadaan mereka. Mereka tidak lagi bisa diterima tobatnya, barakallahu fikum. Mereka sudah dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal tentu. Tapi tidak ada lagi arti dari penyesalan. La haula wa la quwwata illa billah. Taib. Negeri ini adalah negeri yang memang berada di pesisir pantai yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya, pelaku penangkapan ikan. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Maka kami jadikan, barakallahu fikum, negeri itu. Baik. Dan penduduknya jadikan pelajaran dan nasihat. Baik. Bagi siapa saja yang mendengarkan berita itu dan melihat kejadian itu, peringatan pula bagi orang-orang yang melakukan hal yang sama dari dosa-dosa. Barakallahu fikum. Setelah diingatkan, tetap dia berjalan. Dan juga kami berikan peringatan ini untuk orang yang saleh agar supaya tetap dengan ketaatannya, jangan melakukan pelanggaran. Faj'alnaha nakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan nasihat, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melanggar, barakallahu fikum, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum akhir. Kalau di dunia ini mungkin dia bebas lolos, maka di hari akhirat tidak akan pernah mungkin dia lolos dari adab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum, karena pembahasan berikutnya tentang sapi yang harus mereka potong karena permasalahan yang mereka hadapi. Dan mereka susah sekali untuk mendapatkan sapi yang mereka sendiri senantiasa menanya-nanyakan sampai detail dan rinci, sehingga mereka susah mendapatkan sapi yang mereka diperintahkan untuk menyembelihnya. Kita tutup dengan para pemajlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.